Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Allahu minkum. Karena terlambat di kesempatan ini. Ana baru nyampe dari Kedengsi, yang basyara sehingga kitabnya pun belum dipersiapkan. Dan busyara bagi antum semuanya, kabar gembira, insyaallah besok marbahat Ustaz Ajif Syafruddin siap untuk memberikan tausiah di kita di Cikarang marbahat di Al-Munawar insyaallah badal isya. Kita langsung pada materi tajwid. Sampai pada pembahasan dari jaiz dan termasuk daripada al-maddul jawaz, ya, maddul jaiz yaitu al-maddul munfasil, al-mad al-munfasil. Dan kenapa tentunya dikatakan mad munfasid, dikarenakan hamzah yang fasid an harfil maddi, hamzah berpisah dari huruf mad, sehingga al-mad huruful mad fi kalimah wal hamzah fi kalimatin ukhra. Huruf mad berada di satu kalimah dan hamzah berada di kalimat berikutnya atau di kalimat yang lain, terpisah antara huruf mad dan hamzah, tidak berada, ya, atau tidak bersatu di satu kalimat. Rinciannya yang telah kita sebutkan bahwasanya huruf mad baik itu alif atau waw atau ya sukun berada di akhir kalimat yang pertama, kemudian hamzah berada di awal kalimat yang kedua. قال رحمه الله تعالى ما مقدار المد المنفصل. Ada berapa ukuran mad munfasil atau berapa ukuran dalam menunaikan mad munfasil, berapa panjangnya ukurannya? قال مقداره ومقدار مده عند حفص أربع حركات أو خمس. Afwan, arba'u harakatin aw khamsun. Khamsu harakat maksudnya. Jadi atafan ke arba'. Ukuran panjangnya dalam menunaikan mad munfasil inda Hafsin, itu menurut qira'ah Hafs, Hafs An-Asim, qira'ah yang masyhur, qira'ah jumhur dan termasuk kita di negeri Indonesia keumumannya cenderung ke qira'ah Hafs. Sehingga menurut qira'ah Hafs ini tetap mad munfasil dibaca seperti mad wajib, yaitu 4 sampai 5 harakat, ya 4 atau 5 harakat. Ya, sehingga tidak dibaca pendek 2 harakat. Ya, tidak dibaca pendek 2 harakat kecuali dari jalan thayyibatun nasab. Ya, thayyibatun nasab. Karena Hafs meriwayatkan dari dua jalan, ya, Hafs An-Asim meriwayatkan dari dua jalan, ada yang melalui tariqah Syatibiyah atau yang ada yang disebut dengan tariqah Syatibiyah dan ada yang disebut tariqah Thayyibatun Nashr, ya, sehingga dalam tariqah Syatibiyah, ya, qira'ah Hafs An-Asim tetap dibaca 4 sampai 5 harakat meskipun marjaiz, ya, meskipun marjaiz. Oleh karena itu seorang qari adab yang disebutkan oleh para ulama ketika dia membaca qira'ah Hafs An-Asim selayaknya untuk tidak mencampur aduk, ya, artian dia tetap menjaga, menunaikan dalam membacanya 4-5 harakat. Tapi kecuali sang guru meminta, sang guru meminta untuk antum membaca qiraah hafsan asim tetapi melalui jalan thayyibatun nasyab. Ya. Maka jika sang guru meminta qiraah hafsan asim untuk dibacakan melalui jalan thayyibatun nasyab, baru dibaca 2 harakat. Dibaca 2 harakat. Tanya. Sehingga beliau di sini diterangkan menurut qiraah hafiz karena ini masyhur dan mendunia sampai ke pelosok negeri kita qiraah ini. Ada pun di negeri-negeri lain seperti Aljazair atau Libya masyhur dengan qiraah lain seperti qiraah Warash dan yang lainnya. Taqalun. Qala Allah Ta'ala ma hukmu maddihi? Apa hukum mad munfasil? Hukmuhu al-jawaz. Hukumnya jawaz, boleh. Apa maksud al-jawaz di sini? Boleh di sini. Li jawazi qasrihi wa maddihi inda ba'di al-qurra'i. Ya, karena mad munfasil ini boleh untuk dipendekkan sampai 2 harakat dan boleh untuk dipanjangkan menurut sebagian para ahli qiraah, ya, para ulama qiraah, sehingga dikatakan jawaz karena datang dalam riwayat yang lain, ya, datang dalam qiraah yang lain. Tapi seperti qiraah Ibnu Katsir membaca 2 harakat atau tadi qiraah Hafiz sendiri kalau meriwayatkan dari Thayyibatun Nasyab, ya, jalan ini dibaca 2 harakat. Nah, itu dikatakan jawaz karena ada qiraah lain yang membaca 2 harakat. Jadi di awal surat Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. Kalau Hafiz An-Asim dari jalan Syatibiyah 4 atau 5 tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila. Tapi kalau di jalan Thayyibatun Nasyr atau qiraah Ibnu Katsir dan yang lainnya yang membolehkan 2 harakat, dibaca 2 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Ya, 2 harakat. Jadi kalau antum dengarkan muwatal atau bacaan seorang qari di kaset-kaset rekaman-rekaman 2 harakat, berarti dia membawakan qiraah lain, bukan qiraah Hafiz An-Asim dari jalan Syatibiyah. Seperti ya, Al-Ghamidi yang membaca 2 harakat atau Rifai. Tayyib. Itu antum bisa menilai, bisa mengetahui qiraah tersebut, salah satunya tadi dalam menilai, mendengarkan, menunaikan pembacaan jaiz berapa harakat dia baca. Ya. Adapun mungkin Satiri, ya, Tuhdhifi membaca sesuai dengan qiraah Hafiz yang 4 atau 5 harakat dipanjangkan. Ini sebab penamaan maddul jawaz karena ada sebagian qurra, ya, ahli qiraah, ulama qiraah yang membaca dengan qasr pendek. Tanya. Qala sahibut tuhfa, dikatakan oleh sahibut tuhfa, tuhfatul atfal maksudnya, itu al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, kata beliau, wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kalimatin wa hadzal munfasil. majarizun dan mad jaiz, maka dia maddun wa qasrun, boleh dibaca mad dan boleh dibaca qasr, boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Tapi ingat tadi yang ada ba'd al-qurra, ya, di sisi sebagian para ahli al-qira'ah, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam riwayat mereka, ya, sampai qasrnya dibaca dua harakat, ya, imamnya dibaca dua harakat, ini qasrnya, pendeknya. Kapan itu ketentuan majaiz? Infusil, kalau terpisah, ya, antara huruf ma dengan hamzah. Kullun dikilmatin, masing-masing berada di satu kalimat, ya. Kullun fi kilmatin, jadi masing-masingnya berada di satu kalimat. Tadi huruf ma di kalimat lain dan huruf hamzah di kalimat lain, itu namanya fusil, jadi pisah. Tadi masing-masing berada di kalimat yang lain. Wa hadzal munfasil, maka dinamakan sebagai mad munfasil jika seperti ini, itu terpisahnya antara huruf mad dengan hamzah. Sudah paham? Itu ringkasannya. Qala al-murta'ala tamrinatun lil mad al munfasil ma halliha. Latihan-latihan untuk mad munfasil diiringi dengan uraiannya. Qala ta'ala, Allah firmankan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini surat Al-Infitar. Yang kedua di surat Nur. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. Dan yang ketiga di surah Al-Infitar juga. فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. Ini tiga ayat yang memuat tentang mad al-munfasil. Ya, mad al-munfasil. Al-hallu urayannya dari ketiga ayat ini, awalan yang pertama fi kalimat ya ayyuha. Alifun sakinatun maftuhu ma qablaha wahiyal ya. Di situ kita lihat ada alif sukun setelah ya, maftuha ma qablaha, atau maftuh ma qablaha, difatahkan sebelumnya. Apa yang difatahkan sebelum alif? Wahiyya al-ya, yaitu ya-nya, karena tidaklah alif sukun melainkan sebelumnya fathah, dan yang difatah di sini adalah ya. Thumma ata ba'daha al-hamzu fi awal kalimat, fi awal kalimat tsaniyati. Kemudian datang setelahnya hamzah di awal kalimat yang kedua. Apa itu kalimat yang kedua? Ayyuha. Sehingga menunjukkan huruf mad berada di akhir kalimat yang pertama dan hamzah berada di awal kalimat yang kedua. Famadduhu maddan munfasilan. Sehingga madnya di sini sebagai mad munfasil. Ya, mad munfasil. Kenapa dikatakan mad munfasil? Infisalil hamzi an harfil maddi, karena terpisahnya hamzah dari huruf mad. Terpisahnya di sini hamzah dari alif, tidak bersatu di satu kalimat, tetapi masing-masing yang berada di kalimat tersendiri. Wa hukmuhu al-jawaz, dan hukumnya jawaz. Kapan jawaznya? Diingat, inda ba'dil qurra. Ya, menurut sebagian para ahli qiraah, tapi kalau antum di sini belajar hafiz, tunaikan yang masyhur dari tariqah hafiz ini 4 sampai 5 harakat. Thaniyan, yang kedua, fi kalimati wa tubu ila Allah, atau fi kalimati wa tubu ilallah. Dalam dua kalimat, tubu dengan ilallah. Wawun sakinatun madmuma qablaha. Di situ terdapat waw sukun yang ditomahkan sebelumnya. Bu, ya, ba'dhamma waw sukun bu, ya, waw sukun dhamma sebelumnya. Itu ba, wahia fi kalimati watubu. Itu pada kalimat watubu, bu-nya. Thumma ata ba'daha al-hamzu fi kalimat tsaniyati. Kemudian datang setelahnya hamzah di awal kalimat yang kedua. Apa itu? Wahia ila, ya, ila hamzahnya kasrah. Famadduhu maddan munfasilan, sehingga madnya di sini mad munfasil. Ya, madnya di sini mad munfasil. Linfisal al-hamzi an harf al-madd. Ya, karena terpisahnya hamzah dari huruf mad. Wa hukmuhu al-jawazu, sehingga hukumnya adalah jawaz. Jawazul qasri wal maddi inda ba'di al-qura. Thalithan, yang ketiga, fi kalimatai fi ayyi suratin. Dalam dua kalimat, fi dengan ayyi. Ya unsakinatun maksuru ma qablaha. Ya sukun dan dikasrahkan sebelumnya. Ya sukun fi, ya, dikasrahkan sebelumnya, yaitu fa. Ya, fa dikasrah. Jadi fi. Thumma ata ba'daha al-hamzu fi awal kalimat tsaniyati. Kemudian datang setelahnya hamzah di awal kalimat yang kedua. Apa itu? Ayyi. Ya, dalam kalimat ayyi. Famadduhu maddan munfasidan lilfisal al-hamzi an harfi al-maddi. Wa hukmuhu al-maddu, wa hukmu al-maddi al-jawaz. Dan hukum mad di sini mad al-jawaz, karena terpisahnya hamzah dari huruf mad. Maka antum kiaskan yang terpisah dari huruf mad, ya, hamzah ini, ada kalanya terpisah dari alif dan ada kalanya terpisah dari waw. Dan ada kalanya pula terpisah dari, ya, ya, terpisah dari, ya. Qala tamrinatun lil madd al munfasil matlubun halluha. Sekarang latihan untuk mad munfasil dan diminta uraiannya. Qala ibn Tala bayyin al madd al munfasila في الآيات الكريمات أو في الآيات الكريمة التالية. Jelaskan mad munfasil pada ayat-ayat yang mulia di bawah ini. Pada ayat-ayat di bawah ini. Fadhal, siapa yang baca yang pertama? Dan diuraikan, dijelaskan mana yang termasuk mad munfasil di ayat berikut ini. Tentang yang pertama dibaca, diuraikan. Boleh yang bahasa Indonesia, ya. Tentang siapa yang baca. Al-sukun sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini hukumnya mad. Majais munfasil. Majais. Majais munfasil. Munfasil. Tengah terpisahnya hamzah dari huruf mad. Terpisahnya hamzah dari huruf mad itu alif. Ada yang kedua. Alhamdulillah. Syahidnya. Ada lagi dalam ayat ini? Taib liyazdadu iman. Rinciannya? Titik apa koma? Titik apa koma? Ya, kayak koma. Karena terpisahnya hamzah dari huruf mad. Titik. Tayyib. Qala ajib ala ma ya'ti. Ma huwa al-mad al-munfasil? Apa definisi mad munfasil? Apa definisi mad munfasil? Terpisahnya antara huruf dengan hamzah pada masing-masing kalimat. Tapi masing-masingnya berada di suatu kalimat. Tadi itu huruf mad berada di akhir kalimat pertama, huruf hamzah berada di kalimat yang kedua. Dan di sini tidak dicontohkan ya sukun setelahnya alif. Ayat yang masyhur, ya, yang banyak seperti الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي ياء سكون sebelumnya كسرة dan datang setelahnya hamzah di lain kalimat. Dan yang lainnya yang antum banyak temukan atau di ayat yang telah di beliau contohkan di atas uraiannya di fi ayyi suratin. Berikutnya lima, summiya munfasilan. Kenapa dinamakan munfasil? Kenapa dinamakan munfasil? Huruf mad terletak pada kalimat yang sebelumnya dan huruf hamzah terletak pada kalimat berikutnya. Tayyib. Karena masing-masingnya terpisah, tidak bersatu di satu kalimat. Infisalil hamzi an harfil madli. Terpisahnya hamzah dari huruf mad. Tidak berada di satu kalimat. Ma hukmuhu? Apa hukumnya? Hukumnya? Jawaz. Jawaz apa? Jawazul qasri wal maddi inda ba'dil qurra. Ini boleh dibaca panjang atau pendek di sebagian ahli qiraah. Ahli qiraah, kalau qurra itu yang benar-benar ahli. Bila yang qari, kalau qari itu pembaca. Semua kita qari. Jadi kalau dikatakan qurra, itu para ulama ahli qiraah. Ya, gelarnya disebut qurra. Sehingga para sahabat yang diutus oleh Umar radhiyallahu taala anhu disebut qurra, ya, karena mereka ahli dalam membaca ulama-nya dalam hal itu. Qala ma miqdaru maddihi? Berapa ukuran maddihi? Indah. Inda Hafsin dari tariqah Syatibiyah. Tariqah Syatibiyah 4-5 harakat atau 4-5 harakat. Iti bimithalaini lilmaddil munfasil min al-Quran al-Karim. datangkan dua contoh mad munfasil dari Al-Qur'an Karim selain yang disebutkan di sini. Siapa yang mendatangkan? Satu dan yang satunya yang lainnya. Syahidnya wallazi akhraja alladziina kafaru ya sukun ya kemudian datang setelahnya hamzah di kalimat berikutnya. Contoh yang kedua yang lainnya uqsimu bihadzal balad syahidnya la ada alif sukun bertemu dengan uqsimu dengan hamzah dalam kalimat uqsimu. Tayyib. Dan kalimat berikutnya uqsimu. Sehingga tidak dibaca pendek, tidak la uqsimu. Ini panjang. La uqsimu. Tayyib. Dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. Ahsantum barakallahu fikum. Qala rahimallahu ta'ala atani min anwa'il madjil ja'izi. Yang kedua dari pembagian madjil ja'iz yaitu al-maddul aridu lis-sukuni, mad arid lis-sukun. Yang pertama yang termasuk maddul jaiz apa Abu Nur? Yang termasuk maddul jaiz apa? Yang pertama. Sekarang kita yang kedua ini. Muttasil. Muttasil wajib. Apa satunya muttasil? Muttasil nyambung atau terpisah? Apa yang pertama? Hidayat termasuk mad jaiz yang pertama yang barusan kita lalui itu adalah yang pertama dari mad jaiz. Hah? Al apa yang pertama? Bersofi al munfasil. Yang pertama yang termasuk mad jaiz adalah al munfasil. Tayyib, yang terakhir kita lalui tadi. Tayyib. Maka yang kedua yang termasuk maddu jaiz adalah al-maddu al-aridu lis-sukun, mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Tayyib, diingat ini. Kedua diingat ya, setelah yang pertama itu madul munfasid itu mad arid lisukun termasuk dari pembagian madul jawaz. Qala ma huwa al madul arid, apa yang dimaksud dengan madul arid, apa definisi madul arid? Qala huwa ay ya'tiya ba'da harfil maddi harful mutaharrikun. Definisi mad arid adalah datang setelah huruf mad huruf yang muharakat. Datang setelah huruf mad atau adanya setelah huruf mad huruf yang berharakat. Bi ayyi harakatin kanat fi halil wasli, dengan harokat apa saja, ya, dengan harokat apa saja ketika diwasal, ya, ketika diwasal dia memiliki harokat atau berharokat, baik itu harokatnya dhamma atau fathah atau kasrah. Thumma yusakkanu hadzal harfu 'inda al-waqfi. Kemudian huruf yang tadinya ketika wasal berharokat dengan harokat yang ada pada dia, baik itu fathah atau dhamma atau kasrah, kemudian disukun huruf tersebut karena waqaf, ya, disukun huruf tersebut karena waqaf. Itu definisi mad al-arid. Siapa yang menyimpulkan definisi mad al-arid? Siapa yang mengulang definisi mad al-arid? Mad yang datang setelahnya huruf berharokat, kemudian dia disukunkan karena dia harus wakaf, karena di wakaf. Tapi karena di wakaf. Adanya huruf yang berharokat setelah huruf mad, dengan harokat apa saja, kemudian dia disukun dengan tujuan waqaf, disukun dengan tujuan waqaf, bukan disukun asli, tetapi ada tujuannya. Apa tujuan disukunnya? Karena waqaf, karena berhenti. Tanya. Kalau dia tidak berhenti, tujuannya tidak berhenti, dia tidak sukun, ya, dia berharokat, baik itu dhamma atau kasrah atau fathah. Ya. Seperti di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Al-alamin, di situ nunnya berharakat fathah, ya, berharakat fathah. Kemudian karena diwakufkan yang tadinya dia fathah dengan tujuan wakuf menjadi sukun. Alhamdulillahirrabbilalamin, jadi sukun, asalnya berharakat. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, tadinya dia dhamma, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian disukun karena waqaf. Kemudian Maliki Yawmiddin dikasrah, kemudian karena waqaf disukun, Maliki Yawmiddin. Demikian pula setelahnya, Nasta'inu, asalnya di dhamma, tetapi karena waqaf, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, asalnya kanasta'inu, nasta'inu, itu asalnya. Ya. Sehingga datangnya huruf berharokat setelah huruf mad, dengan harokat apa saja. Jadi ada kalanya huruf yang berharokat itu fathah, ya, al-alamina, atau ada kalanya kasrah, ad-dini, yaumiddini, ada kalanya dhamma, nasta'inu. Kemudian harokat-harokat ini disukunkan li ajlil waqfi, dengan tujuan untuk waqaf, berhenti, baik itu berhenti di tengah ayat atau di akhir ayat. Wa hina idzin, yajuzu fi harfil maddil waqi'i qabla hadzal harfi al-qasru wa tawassutu wal maddu. Maka tatkala itu, ya, tatkala kita mensukunkan huruf yang berharakat setelah huruf mad, ya, tatkala kita mensukunkan, mewakafkan huruf yang berharakat setelah huruf mad, maka boleh ketika itu fi harfil maddil waqi'i qabla hadzal harfi, pada huruf mad yang terletak sebelum huruf ini, sebelum huruf yang berharakat, boleh pada huruf mad yang berada sebelum huruf yang berharakat untuk dibaca al-qasr, dibaca pendek dua harakat minimalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Dua harakat, ya, itu minimalnya. Ini boleh dibaca qasr atau dibaca tawassut pertengahan, 4 harakat, 3-4 harakat, atau dibaca mad sampai 6 harakat, ya, boleh dibaca seperti itu, 2, 3, 4, 5, sampai 6 harokat. Itu dibaca mad. Dan tawasud, ingat masyurnya 4 harokat, dan mad masyurnya lebih dari itu, itu 6 harokat. Itu dalam mad arid disukun. Jadi ada 3 bacaan, boleh dibaca qasr, tawasud, atau mad. Boleh dipanjangkan tadi, ya, seperti Maliki yaumiddin, ya, sampai 6 harakat, ya, sampai 3 alif dibaca 6 harakat. Qala limadha summiya maddan 'aridan, kemudian kenapa dinamakan sebagai mad 'arid, kenapa mad 'arid dinamakan sebagai mad 'arid, summiya maddan 'aridan, dinamakan sebagai mad 'arid, li'urudihi bi'urudis sukuni 'inda al-waqfi, karena sementaranya, yang tidak tetapnya sukun tersebut, dengan tidak tetapnya, atau tidak tetapnya mad tersebut karena tidak tetapnya sukun ketika waqaf. Itu sebenarnya dikatakan mad 'arid karena sukun tersebut bersifat sementara, bukan asli, ya, tidak tetap, sehingga li'urudihi bi'urudis sukun 'inda al-waqfi, karena datangnya sukun ketika waqaf, yang sukun tersebut bersifat sementara, ya, bukan tetap. Sementara kalau dia wakaf, kalau tidak wakaf, tidak diberikan haknya, tidak disebut mad arid, tetapi disebut mad tabi'i, kembali kepada mad asli, ya, bukan mad far'i, tetapi kembali kepada mad asli, disebut mad tabi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, jadi kasrah afwan, bukan sukun, bukan dhamma. Ya, maka ketika diwasal ayat-ayat ini, dia diberikan haknya dengan hak tabi'i, ya, dibaca dua harakat. Tapi tidak disebut mad 'arid lisukun. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bi'urudis sukun, karena datangnya sukun dengan sifat sementara, tidak tetap, itu dikarenakan waqaf, 'indal waqfi. Bisa difahami? Sehingga terjadi mad 'arid jikalau yang tadinya berharakat diwaqafkan, ya, yang tadinya huruf yang berharokat setelah huruf mad diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan, maka tidak terjadi mad arid. Ya, tidak terjadi mad arid. Sebagian orang dahulu mungkin ya, di tabiqi-tabiqi mengatakan bahasa mad arid itu adalah mad tabi'i diikuti satu kalimat, satu kata. Atau satu huruf. Mad tabi'i diikuti satu huruf. Ya, ini tidak tepat, kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena banyak mad tabi'i yang diikuti satu huruf. Tetapi tidak disebut mad arid. Ya, tetap dia disebut mad tabi'i. Ya, kecuali dengan mengatakan bahwa mad tabi'i diikuti oleh satu huruf yang berharokat, ya, baru tepat. Diikuti oleh satu huruf yang berharokat. Tapi kalau hanya diikuti oleh satu huruf, banyak. Subbihisma rabbikal a'la. Ya, a'la. Ya, di situ ada huruf mad. Kemudian diikuti oleh alif. Tetapi sukun. Ya, sukun. Sehingga tidak disebut mad arid li sukun. Tetap dihukumi mad tabi'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah. Boleh, karena itu dalam qiraah hafiz. Jadi luas. Beda tadi dengan mad jaiz. Mad jaiz sesuai dengan tuntutan kita membaca, membaca dengan jalan siapa. Tapi kalau mad arid ini datang dalam hafiz sendiri, tadi tiga penunaian, boleh dibaca qasr atau tawassul atau mad.